kepadamu Tuhan. Setiap langkah hidupku ku berjalan bersama namamu yang akan selalu memberi diriku rasa tenang di dada dan damai di tarik diriku ke jalan terangmu untuk dapat mensyukuri hidup ini. Hanya pada Tuhan tempat dimana diriku segala